Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kajian Al-Quran Sunnah Solution ada edisi spesial. Dan apa yang membuat spesial? Ini jamaah diminta oleh guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, untuk menghafalkan ayat yang akan kita bahas pada sore ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat ke-23. Nah, jamaah akan diberikan kartu tanda untuk bisa masuk ke ruangan utama masjid Alisan PTM VJS Greenview. Nah, setelah jamaah mendapatkan kartu, jamaah akan diminta untuk melakukan setoran hafalan Quran surat Al-Baqarah ayat 23 oleh ustadz-ustadz yang sudah kami sediakan di sini. Sampai ketemu lagi di kajian Al-Quran Sunnah Solution edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.